Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa an Malik ibn Huwairith radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Rawahul Bukhari. Dari Malik ibn Huwairith berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Hadis diriwayatkan Bukhari. Sahabat Malik ibn Huwairith merupakan salah satu sahabat minal wufud, termasuk sahabat yang datang kepada Rasulullah sebagai delegasi atau utusan dari kaumnya. Beliau datang bersama kurang lebih 20 orang yang lain dari kaumnya. Dan kedatangan beliau termasuk di akhir-akhir hayat Rasul SAW, ketika Rasul mempersiapkan diri untuk perang Tabuk. Kata Malik ibn Huwairith, kami tinggal di Madinah bersama Rasulullah kurang lebih 20 hari lamanya. Wa kana rahiman rafiqa, dan dari muamalah beliau yang dilihat dan dirasa oleh para sahabatnya termasuk Malik ibn Huwairith sangat penyayang kepada para sahabatnya, sangat peduli dan perhatian kepada mereka. Kata Malik, itu terbukti. Lamma ra'a anna ishtaqna ila ahlina qala idhabu ila ahlikum fa'allimuhum wa'addibuhum. Kata Malik, begitu Rasul melihat pada kami bahwa kami sudah pada rindu kepada keluarga, 20 hari cukup lama dalam perjalanan safar. Ya tentunya namanya suami, lelaki, kangen pada istrinya, keluarganya. Melihat itu Rasul pun perhatian. Maka Rasul katakan ke mereka, pulanglah kalian. Ini sudah cukuplah yang kalian pelajari selama 20 hari ini, cukup dulu. Kalian pulang dululah agar tidak ini dan bisa melepas rindu pada keluarga. Ajarkan ilmu kalian kepada mereka, didik mereka dengan apa yang telah kalian dapati. Al-Muhim, beberapa ajaran Rasul sampaikan kepada mereka, salah satunya antara lain, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Jika kalian mendapati waktu sholat, ini di perjalanan kalian masuk waktu sholat, maka hendaknya salah satu dari kalian, karena mereka 20, azan, lalu qomat dan sholat berjamaah. Wa minha sallu kama ra'aytumun usalli. Nah, salah satu yang Rasul ajarkan ke mereka ini, hadis ini. Adapun sholat kalian, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat, karena 20 hari. Mereka menyaksikan, tahu seperti apa sholat Rasulullah SAW. Bagaimana takbirnya, bagaimana tangannya, berdirinya, rukuknya, sujudnya, bacaannya, dan yang lain-lainnya. Sholatlah kalian seperti kalian telah melihat aku sholat. Mencakup seluruhnya tentang sholat. Apa yang dibaca, apa yang dilakukan, termasuk waktu-waktu sholat. Bagaimana kalian melihat aku sholat, kapan aku sholat subuh, kapan waktunya duhur, asar, maghrib, isya. Sholatlah seperti itu. Dan hukum asalnya, ini wajib. Karena perintah Rasul sampaikan, sallu, sholatlah kalian. Dengan demikian, yang Rasulullah lakukan dalam sholatnya, maka kita pun melakukan dalam sholat kita. Itu wajib hukumnya. Walaupun sebagian dari para fuqaha menyebutkan bukan hadis ini. Yang wajib itu yang tersebutkan di dalam hadis musi salatahu. Diriwayat Abu Hurairah. Orang yang tiga kali bolak-balik sholat, selalu disalahkan sama Rasulullah. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Selesai sholat, kembali ke Rasulullah. Rasul katakan, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Tiga kali begitu. Maka yang ketiga dia katakan, ya Rasulullah, aku gak bisa sholat seperti, kecuali seperti yang kamu lihat. Hanya itu yang aku bisa lakukan. Maka kalau itu semua salah, ajari aku bagaimana sholat yang benar. Berarti kan ini orang perlu pengajaran sholat yang dengannya akan sah sholatnya. Artinya perkara-perkara yang wajib dan harus dilakukan dalam sholatnya. Maka Rasul ajarkan ini. Nah, yang wajib yang tersebutkan dalam hadis ini. Artinya tidak semua yang dilakukan Rasul SAW menjadi wajib. Tapi yang wajib hanya yang tersebut dalam hadis musi salatahu tadi. Hadis Malik ibn Huwairith mengajarkan kepada kita bahwa dengan dipasangkan bersama hadis-hadis lain terkait sholat seperti musik sholatahu, berarti tetap perintah ini, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Kalau memang itu sesuatu yang wajib dalam sholat, ya berarti wajib untuk kalian lakukan dalam sholat. Sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat. Kalau memang itu sunnah yang aku lakukan, maka sunnah bagi kalian untuk melakukannya. Hadis juga menunjukkan bahwa pendidikan atau pengajaran dengan perbuatan itu lebih tertanam, lebih mancep ketimbang dengan teori dan kata-kata. Dengan kata-kata misalnya, kalau sholat begini, lakukan begini, kamu begini, dengan kata-kata. Tapi ini tidak, yang Rasul lakukan dengan perbuatannya. Seperti yang kalian lihat. Bagaimana kalian melihat perbuatan Rasul dalam sholatnya? Bagaimana beliau sholat? Dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah dengan perbuatannya, amalannya. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Dan itu tentunya lebih mudah difahami, karena mereka tahu, oh seperti ini rukuknya, oh begini sujudnya. Hadis ketika memerintahkan untuk kita sholat seperti sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti seorang setiap muslim atau muslimah diperintah untuk mempelajari sifat dan tata cara sholat Rasulullah SAW. Harus dia pelajari. Karena yang demikian gak bisa dilakukan kecuali dengan belajar. Bagaimana bisa tahu sholat Rasulullah? Padahal Rasulullah perintahkan, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Bagaimana kita sholat seperti sholat Rasul? Tahu dari mana kita? Gak ada lain. Satu-satunya jalan dengan belajar atau bertanya ilmu. Makanya orang dengan hadis ini telah diperintah untuk mempelajari sifat dan tata cara sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang salah satu yang mendasari Imam Al-Albani rahimahullah untuk menulis kitab azim, kitab beliau, sifat sholat Rasul SAW, ka'annaka taroha. Sifat sholat Nabi seakan Anda melihatnya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Selain ini pula sebab lain, karena sholat ma'ruf kedudukannya begitu tinggi, besar, begitu agung sebagai tiang agama. Dan Allah berjanji, Allah memberi jaminan, yang sholat dan menjaga sholatnya seperti yang Allah perintah, maka Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surganya. Nah, besar keutamaan-keutamaan lain dalam sholat. Yang pertama dihisab di akhirat, pertama dihisab, pertama diminta pertanggungjawaban dari setiap hamba, sholatnya. Jika baik, ikut baik seluruh amalannya yang lain. Jika rusak, ikut rusak seluruh amalannya yang lain. Wahakadha, sholat begitu tinggi. Namun disayang, semenjak lama belum ada seorang alim pun yang menyendirikan secara khusus taklif karya ilmiah, satu kitab khusus tentang tata cara sholat. Ada tentunya para ulama berbicara dan mementingkan ini, bagaimana sholat, tapi dalam kitab yang besar, kitab-kitab fikih, yang di situ semuanya ada, nggak hanya sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang ini, tentang nikah dan yang lain-lain. Kalau kitab khusus tentang sholat, tata caranya belum sempat ada. Itu pula yang kemudian mendasari Al-Imam Al-Albani rahimahullah untuk menulis karya besar beliau yang sangat agung dan belum pernah terdahului dalam bab ini, tentang tata cara sifat sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan kau melihatnya, beliau kumpulkan hadith-hadith, riwayat tentang bagaimana sholat Rasulullah SAW dari awal hingga akhir sampai salam. Makanya itu patut untuk dibaca dan dipelajari oleh setiap muslim, sifat sholat Rasul. Kitab beliau ini asalnya beliau tulis besar, artinya begitu panjang lebar penjelasannya, sehingga keluar dalam 3 jilid besar. Keluar dalam 3 jilid besar karena banyak riwayat hadis yang berbicara tentang sholat. Kemudian karena mungkin beliau melihat 3 jilid mungkin terlalu banyak, terlalu besar begini, maka beliau rangkum, beliau ringkas menjadi 1 jilid sifat sholat Rasul. Itu yang ini, yang kedua ini sudah banyak diterjemahkan, sifat sholat Rasul, ringkasan dari kitab induknya yang 3 jilid. Berikutnya, untuk lebih mempermudah lagi, yang kedua ini, ringkasan ini diringkas lagi menjadi kitab kecil, tipis, sekedar tidak ada penyebutan hadis di situ, di yang ketiga ini. Ya sekedar kesimpulan saja, berdiri begini, menghadap kiblat, mengangkat tangan begini, baca ini begini, rukuk begini, sujud begini. Walhasil itu ketiganya karya ilmiah beliau rahmatullahi alaih. Nah, makanya perlu untuk selalu dikaji dan dipelajari. Nah, karena itu terkait amalan terpenting dalam agama kita. Rasulullah sebutkan wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahui oleh kalian, sadari, sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Sholat amalan kalian yang terbaik, yang terbesar nilainya di sisi Allah. Dan tidak akan bisa kita mencapai kesempurnaan, tidak akan bisa kita mencapai kesempurnaan dalam sholat kecuali dengan meniru dan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini di sisi lain meluruskan anggapan jahil sebagian orang yang mengatakan bahwa sholat itu enggak ada penjelasannya di dalam Quran, tidak ada penjelasannya bahkan di dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi enggak ada, enggak dijelaskan seperti apa sholat itu. Sampai begitu, begitu semangatnya dalam pernyataan semacam ini, hingga dia katakan kalau sampai ada sifat dan rincian seperti apa tata cara sholat di dalam hadis Nabi, potong leher saya, kata dia. Nah, padahal ada semuanya di dalam hadis. Permasalahannya seperti kata Umar Ibn Al-Khattab, mereka ini orang yang gak mampu untuk menghafal ayat-ayat Quran, tidak mau, tidak bisa menguasai hadis-hadis Rasul SAW, maka lebih memilih untuk bicaranya itu sumbernya dari rasio dan akal mereka sendiri, dari perasaannya sendiri, akhirnya banyak merusak. Padahal ada di dalam sunnah semuanya, kalau saja mereka mau belajar dan mau mengkajinya. Yang jelas, hadis mengingatkan kita pentingnya sholat dengan ajaran Rasulullah SAW. Nggak cukup orang itu yang penting sholat. Yang penting saya sholat. Bagaimana cara dia sholat, semaunya dia ibadah kepada Allah, nggak cukup. Yang Allah perintahkan wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat oleh kalian, menunjukkan itu dengan kesempurnaan, tegakkan dengan rukun-rukunnya, lakukan yang wajib-wajibnya, bahkan yang sunah-sunahnya, dan itu nggak akan bisa kamu lakukan tanpa mempelajari sunnah Nabi. Makanya Allah tidak katakan sholatlah kalian. Perhatikan, Allah tidak mengatakan sholatlah kalian, tapi yang Allah katakan tegakkan oleh kalian sholat. Beda. Sholat tidak hanya sekedar yang penting orang sholat, kemudian semaunya sholatnya. Yang penting sholat. Lah, ada tuntunan mulia, ada ajaran yang suci, mengajarkan kamu bagaimana kamu harus sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pula membenahi apa yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok yang katanya mendakwai orang, yang penting ngajak orang sholat, maka dia ajak atau dia datangi tempat-tempat maksiat, kafe-kafe, atau semisalnya. Hasil yang belum sholat, kemudian dinasihati begini-begini, diajak sholat, diajak ke masjid, itu dilepas sudah. Yang penting ke masjid. Nah, bukan demikian. Sholat tidak hanya kemudian yang penting kamu sholat. Lebih dari itu, seperti Rasulullah sholat, harus ada ilmu. Makanya faqidus syai la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, artinya tidak punya sesuatu, maka enggak bisa memberi sesuatu itu. Kamu enggak punya handphone, bagaimana diharap kamu disuruh ngasih handphone? Apanya yang kamu kasih, punya saja enggak. Kamu enggak punya uang, tapi diharapkan kamu memberi uang. Apa yang kamu beri? Uang aja kamu enggak punya. Begitu pula ini ilmu tentang sunnah Nabi. Ketika mereka tidak mempunyainya, tidak memilikinya, bagaimana diharapkan untuk memberi kepada umatnya? Apanya yang diberi? Ilmunya dia enggak paham. Ya enggak tahu. Alhasil pentingnya ilmu, orang belajar, apalagi seperti tadi, ini sholat, amalan terpenting dia, amalan terbaiknya, yang paling dicintai Allah, paling pertama dihisab, tiang agamanya, gak bisa dibuat mainan, gak bisa diperlakukan semaunya. Yang penting begini, belum lagi tentang kekhusyuannya, fikiran dia dalam sholatnya. Kata Sufyan, kata Imam Sufyan, laisa laka min sholatika illa ma'aqalta minha. Kamu tidak mendapati dari sholatmu kecuali sebatas yang kamu berakal tentangnya. Berakal artinya kamu fahami, kamu mengerti, kamu ingat. Ya hanya itu yang kamu dapati dalam sholatmu. Makanya Rasulullah sebutkan terkait makna ini, kadang orang sholat tersisa dari sholatnya yang dia dapati, ada yang tersisa setengah dari sholatnya, ada yang seperempat, ya hanya seperempat itu yang dia dapati. Mulai dia takbir, Allahu Akbar, masih khusyuk, masih ingat ini sholat. Imamnya membaca ayat gini-gini, nah mulai sudah entah pikirannya kemana-mana, tidak ke sholatnya, pikirannya melalang buana kesana kemari, hanya jasadnya tok yang ikut sholat. Dengar imamnya kafir, Allahu Akbar, ini ruku, Allahu Akbar. Sami Allah, berdiri, sami Allah. Allahu Akbar, sujud-sujud. Jasadnya ikut, tapi kalbunya, fikiran dia, kekhusyuannya hilang sama sekali. Yang dia dapati sebatas yang dia berakal dalam sholatnya, mungkin hanya rokaat pertama misalnya, setelah itu sudah hilang dia entah kemana. Bahkan mungkin kalau seandainya dia bertanya pada dirinya sendiri, misalnya itu isya 4 rokaat, di rokaat ketiga misalnya kalau dia mau introspeksi diri, tadi rokaat pertama imamnya baca surat apa ya? Lupa sudah, gak tahu. Gak tahu apa yang dibaca imam tadi. Betul-betul gak ada dalam pikiran dia. Karena emang dia sibuk dengan yang lain. Rokaat kedua tadi baca apa? Wallahu alam. Padahal dia ada di situ. Mungkin bahkan berdiri di belakang imamnya. Wah, kata orang beda-beda. Bahkan dia di rokaat keberapa kadang orang gak tahu. Kalau dia tanyakan misalnya itu duhur, itu asar, jadi cuman ikut aja, turun, naik, rukuk, sujud, berdiri. Kalau dia tanya pada dirinya, ini sekarang rokaat keberapa sekarang ini, gak tahu. Dirinya sendiri gak tahu. Blank sama sekali sudah. Apa yang dia dapati dari sholatnya? Sementara itu yang dia pikirkan, itu yang dia berakal, yang dia fahami dari sholatnya. Makanya penting sekali masalah sholat ini, nah, bagi setiap muslim. harus dia belajar, harus dia tahu. Dan itu pengetahuan ilmu tentang ini, sifat sholat Nabi, banyak membantu dia untuk dia itu berpikir, berakal, fokus dan konsentrasi dalam sholatnya. Karena dia berusaha selalu ngingat-ngingat. Pokoknya Rasulullah seperti apa? Apa yang Rasulullah baca saat ini dalam ruku? Setelah itu iktidal. Bagaimana Rasulullah iktidal? Membuat dia selalu fokus dalam sholatnya. Pikiran dia terkonsentrasi di situ. Sujud pun begitu. Rasulullah sujud harus pada 7 titik. Begini, sujudnya harus begini. Enggak sembarangan. Enggak asal dilakukan begitu saja. Makanya besar faedahnya, manfaat yang didapati jika orang itu mempelajari sunnah nabinya terkhusus dalam bab ini, masalah sholat. Dan begitu pula ibadah-ibadahnya yang lain. Rasulullah sebutkan, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian. Orang yang umroh atau haji, kan ada manasiknya. Kapan berangkat, dari mana berangkatnya, seperti apa berangkatnya, apa yang dia baca, apa yang dia lakukan, bagaimana dia melakukannya, semuanya. Di Mina, apa yang dilakukan di Mina, ntar ke Arafah, apa yang dilakukan di Arafah, kapan waktu jamnya, kapan dia masuk, kapan boleh dia keluar, setelah itu kemana, seterusnya. Manasik, Rasul katakan ambil dariku manasik kalian. Sama seperti ini pula, sebagaimana dalam menjalankan manasik kamu harus tahu dan meniru Rasulullah SAW agar hajimu atau umrohmu benar, sah, diterima Allah, maka sholatmu pun demikian. Para sahabat memahami sekali ini makna. Meniru dan melakukan apapun yang dicontohkan Rasul. Makanya kata Umar bin Khattab, ketika beliau tawaf, beliau katakan kepada Hajar Aswad, kita tahu tentunya orang yang tawaf, tiap kali putaran, dia berhenti di tempat Hajar Aswad dan menciumnya setiap kali putaran jika memungkinkan. Artinya tanpa desak-desakan, tanpa mendolimi orang. Hal muhim, Umar cium Hajar Aswad ini. Kemudian kata Umar bin Khattab, ya Hajar, inni la'alamu annaka hajar la tanfa' wa la tadur, walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbalak ma qabbaltu wahibatu. Aku tahu kamu ini cuman batu. Batu Hajar Aswad ini cuman batu. Kamu tidak bisa memberi manfaat, kamu tidak bisa memadorotkan, kamu gak bisa menyelamatkan, kamu pula tidak bisa merugikan orang, mencelakai orang, gak bisa. Karena itu semua hanya Allah yang kuasa, tidak ada yang selainnya. Kata Umar, kalau saja aku tidak melihat Rasul menciummu, aku gak akan menciummu. Kalau bukan karena Rasul mencium, aku pun gak akan mencium. Tapi kenapa dicium? Ya karena Rasulullah mencium, dituruti. diikuti, dicontoh. Khudu'an limanasikakum, ambil oleh kalian manasik dariku. Di sisi lain, ini juga mendidik kepada kita bahwa syariat itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah. Dan salah satu nama Allah yang sering Allah sebut dalam penutup ayat, Hakim, Maha Bijak, Alimun Hakim, Aliman Hakima. Hakim, Maha Bijak, bahwa perbuatan Allah, hukum Allah, apa yang segala yang Allah lakukan tidak akan luput dari hikmah. Enggak ada yang hampa dari kebijaksanaannya. Maha bijak. Dalam kalau Allah bicara maka itu pada puncak kebijakan. Kalau Allah berbuat sesuatu itu puncak kebijakan. Allah tentukan hukum sesuatu itu puncak kebijakan. Semuanya bijak. Hakim. Pasti ada hikmahnya. Cuman kelemahan akal manusia kadang mengetahui hikmah itu, kadang tidak mengetahuinya. Kadang dia bisa nalar dan dia pahami kenapa kok diperintah begini. Kenapa kok dilarang begini. Alhamdulillah dia ketahui. Tapi seandainya tidak, ya karena kelemahan pikiran mereka. Tapi dia yakin tetap pasti ada hikmah yang tidak mampu dia ketahui. Seperti ini, apa hikmahnya nyium Hajar Aswad? Ayo. Apa hikmahnya? Kalau misalnya ditanya hikmahnya dilarang minum minuman keras, mungkin bisa dijawab. Oh, karena orang ketika itu hilang kesadarannya, menghinakan dirinya sendiri, berkata, berbuat seperti orang gila, bahkan mungkin bisa merusak, merugikan orang, panjang dampak negatifnya. Judi dilarang, kenapa? Ya, karena merusak harta orang. Dia menyesal, dia bisa menyesal besar, hartanya habis ludes oleh sesuatu yang kecil sekali, kemungkinan dia untuk menang, bahkan banyak kerugiannya. Dia bisa sakit hati kepada bandarnya atau lawan judinya, bisa perkelahian, bisa permusuhan di masyarakat. Nah, al-muhim itu hikmahnya yang Allah kehendaki. Lah nyium Hajar Aswad apa hikmahnya? Enggak ada. Bukan enggak ada hikmahnya, tetapi kita yang tidak tahu, enggak mampu untuk mengetahuinya. Tapi cukup bagi seorang mukmin untuk meyakini bahwa ini dilakukan Rasul, seperti Umar katakan, maka kita melakukan yang dilakukan Rasulullah. Dan begitulah ittiba, begitulah taat kepada Rasulullah, melakukan segala yang kita tahu Rasul lakukan. Kita lakukan, kita taati segala yang Rasul perintah. Kita pahami ataupun tidak kita pahami hikmahnya. Taati yang penting. Pasti itu baik bagimu. Kalau larangan itu pasti akan membawa kejelekan bagimu, maka tinggalkan makanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassallallahu alaihi wa sallam.